كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini pada pembahasan kitab Adabul Usyrah kita akan memasuki bab yang berikutnya yaitu Husnul Jiwar. Baik tatkala seorang muslim berinteraksi dengan tetangganya. Sehingga di dalam bab ini Al-Imam Abdul Barakat Al-Ghazi rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang seperti apa yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim yang mencerminkan akhlak yang baik, yang mulia yang dimiliki oleh dirinya tatkala ia berinteraksi dengan tetangganya. Sehingga dalam bab ini akan dijelaskan tentang pembahasan muamalah yang khas, yang khusus, yaitu seputar hubungan antara seorang muslim dengan tetangganya. Namun secara kesimpulan tidak kemudian menyebutkan bahwasannya akhlak-akhlak yang sebelumnya telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Barakat Al-Khizri rahimahullah dari awal pembahasan sampai dengan bab yang sebelumnya telah kita lewati tidak sama sekali berhubungan dan bersentuhan dengan muamalah seorang muslim dengan tetangganya. Namun kenyataannya sebaliknya. Bila mana seorang yang jauh rumahnya, namun dia seorang muslim, disyariatkan bagi seorang muslim untuk kemudian dia berperangi, bersifat dengan sifat-sifat yang mulia dengannya. Ini hanya sekedar interaksi hubungan antara seorang muslim dengan seorang muslim yang lainnya, yang rumahnya jauh, bukan sebagai tetangganya. Maka terlebih lagi muamalah interaksi dirinya dengan tetangganya. Dengan kata lain, kepada mereka saja yang jauh kita dianjurkan untuk berperangai dengan perangai yang mulia, bersifat berakhlak dengan akhlak yang karimah. Apalagi muamalah interaksi hubungan kita seorang muslim dengan tetangganya. Di dalam beberapa hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menekankan seorang muslim untuk kemudian dia menjaga hubungannya dengan tetangganya. Bersikap baik dengan mereka, memberikan kepada mereka hak-haknya. Bahkan di dalam salah satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbuatan ikramul jar. Seorang muslim dia menghormati memuliakan tetangganya adalah merupakan tanda benarnya keimanan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Karena seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dia memuliakan tetangganya. Karena seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dia memuliakan mereka. Wal jari dzil junubi. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang adanya tetangga yang dekat untuk kemudian diperhatikan, untuk kemudian dimuliakan. Maka bila mana seorang muslim dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut terkait dia harus memuliakan tetangganya, maka menunjukkan dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentulah seorang muslim meyakini semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya pahala kebaikan yang akan dirasakan oleh dirinya pada hari akhirnya, sehingga berhubungan dengan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Di dalam salah satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan tentang hak tetangga tersebut. La yazal ma yazalu Jibril yusin bil jar hatta wanantu annahu sayuwarisu. Senantiasa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mengingatkan, memberikan wasiat kepada saya untuk saya ini berbuat baik kepada tetangga-tetangga yang saya miliki, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga saking seringnya Jibril mengingatkan tentang hak tetangga tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam sampai memiliki persangkaan bahwasanya seorang muslim akan memberikan harta warisan kepada tetangganya. Tatkala seorang muslim meninggal dunia, maka tetangga itu nantinya sebagai ahli warisnya. Namun ternyata tidak. Tidak demikian yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwasannya betapa seringnya malaikat Jibril mengingatkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang hak-hak yang dimiliki oleh tetangganya. Perintah untuk seorang berbuat baik dengan mereka. Perintah untuk seorang senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Ini merupakan perintah yang sangat ditekankan di dalam al-Islam. Dan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, An-Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwasanya dosa kemaksiatan yang berhubungan dengan tetangga seorang muslim, artinya dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang muslim namun berhubungan dengan tetangganya, akan ternilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dia melakukan dosa yang semisal dengan dosa tersebut akan tetapi berhubungan dengan seorang selain dari tetangganya. Dari sahabat Al-Miqdad Ibn Al-Aswad menceritakan bahwasanya pernah satu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Ma taquluna fi zina?" Bagaimana pendapat kalian tentang perbuatan zina? Qalu, mereka mengatakan, "Harramahullahu wa rasuluh." Fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah, demikian pula Rasulnya. Dan ternilai haram sampai yaumil qiyamah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada mereka, La ayyazniyar rajulu bi ashrati niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bimra'ati jarihi. Seorang lelaki di antara kalian melakukan perbuatan zina dengan 10 orang wanita, nilainya itu jauh lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dia berzina dengan 1 orang wanita, akan tetapi wanita itu adalah istri tetangganya. Seorang berzina dengan 10 orang wanita yang mereka seluruhnya adalah bukan tetangganya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dosa akibatnya jauh lebih ringan dibandingkan orang tersebut melakukan perzinaan dengan istri salah seorang tetangganya. Tentu sang suami akan merasa sangat tersakiti, ya kan? Sang suami dengan kecemburuannya tersebut akan merasa demikian sakitnya. Ternyata tetangga yang demikian dekatnya yang dia tinggalkan keluarganya dalam rangka untuk mencari nafkah, secara tega dan berani dan keji melakukan perzinaan dengan istrinya. Dia menyakiti hati tetangganya. Ini sebabnya. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ma taquluna fi sirqah?" Apa yang kalian katakan tentang perbuatan pencurian? Mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Harramahallahu wa rasuluhu fa hiya haram." Perbuatan pencurian adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan senantiasa nilainya haram sampai yaumil qiyamah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "La ayasriqa ar-rajulu min ashrati abyatin aisaru alaihi min ayasriqa min jarihi." Apabila ada salah seorang yang mencuri dari 10 rumah, yang ke 10 rumah tersebut adalah bukan dari rumah tetangganya, itu dosanya jauh lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang dia curi adalah satu rumah dari salah seorang tetangganya. Sehingga 1:10. Ya kan? Dosa dari perbuatan zina, pencurian dilipat gandakan 10 kali lipatnya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila berhubungan dengan hak tetangga yang dimiliki oleh seorang yang melakukan perbuatan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga mereka para ulama mengategorikan perbuatan kezaliman kepada tetangga ini termasuk dari dosa besar. Seorang menyakiti tetangganya dengan lisannya, apakah menamimahnya ataukah menghibahnya ataukah yang semisalnya, tergolong sebagai dosa dari dosa-dosa besar, wal iyadz billah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam Al-Adabul Mufrad, demikian pula diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Abu Hurairah, menyebutkan bahwasanya pernah satu ketika ada salah seorang yang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inna fulanah yuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha." Sesungguhnya sang fulanah ini, wanita ini, dia sebutkan fulanah, wanita si fulan. Kemudian dia disebutkan amalan-amalannya berupa banyak salatnya dan banyak puasanya. Dan demikian pula amalan sedekahnya. Ini menunjukkan wanita ini adalah wanita yang baik, yang beriman, bersemangat melakukan amalan kebajikan, banyak melakukan sholat, banyak melakukan puasa, dan banyak bersedekah. Ini 3 amalan mulia. Kemudian lelaki ini mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha." Akan tetapi sayang ya Rasul, wanita ini adalah seorang wanita yang menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Ketika ada tetangganya melakukan kesalahan kepada dirinya, maka dia membalasnya dengan balasan yang berlebihan. Ketika ada tetangganya yang dia tidak sukai perkataannya, demikian pula gerak-geriknya, akhirnya dia sakiti. Dia ghibahi, dia namimahi, dia zalimi dengan lisannya. Ini kejelekan wanita ini. Padahal dia adalah seorang yang banyak puasanya, banyak sholatnya, dan banyak pula sedekahnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hiya min ahli nar atau hiya finnar." Dalam lafaz yang lainnya, "La khaira fiha." sesungguhnya wanita ini termasuk dari ahli nar. Dalam lafaz yang lainnya, wanita ini tidak ada kebaikannya kalau demikian. Nabi alaihi salatu wasallam tidak menganggap semua kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh lelaki ini berupa amalan-amalan ibadahnya sebagai satu amalan kebajikan-kebaikan, disebabkan karena perbuatannya menyakiti tetangga-tetangganya sehingga berbahaya akibat dari dosa tersebut. Kemudian lelaki ini bertanya lagi kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang keadaan seorang wanita yang lainnya yang dia sebutkan sedikit amalan ibadahnya, sedikit amalan puasanya, sedikit amalan sedekahnya, demikian pula salatnya. Wa innaha tasaddaqu bil aswari minal iqti wa la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dan dia adalah seorang wanita yang hanya bersedekah dengan sesuatu yang kecil, tidak berharga. Dan dia adalah seorang yang tidak menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada orang tersebut, hiya fil jannah. Wanita ini berada di dalam al-jannah. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, wajib bagi seorang muslim untuk kemudian dia senantiasa menjaga adab-adab yang baik dengan tetangganya, selama tetangga tersebut adalah seorang yang muslim. Jangankan seorang muslim, seorang Yahud atau seorang Nasrani, bila mana dia adalah sebagai tetangga, sebagai salah seorang tetangga dari tetangga-tetangga yang dekat rumahnya dengan kita, masih punya hak untuk kemudian kita berikan haknya, untuk kemudian kita masih menjaga hak-hak mereka. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam tatkala tinggal di kota Madinah, ada beberapa di antara tetangga Rasul alaihi salatu wasallam yang kafir dari kalangan Yahud. Dan Rasul alaihi salatu wasallam menerima hadiah dari mereka. Sampai ada anak dari salah seorang Yahud, tetangga Nabi alaihi salatu wasallam, yang sering bermain di rumah Rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga akhirnya tatkala anak ini sakit keras, Rasul alaihi salatu wasallam mendatanginya dalam keadaan anak tersebut sedang mengalami sakaratul maut. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada dirinya, ya ghulam aslim taslam. Wahai ghulam, masuk Islamlah engkau, maka niscaya engkau akan selamat. Maka anak ini melihat ke arah ayahnya, seakan-akan meminta persetujuannya. Kemudian sang ayah mengatakan kepada anak tersebut, ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Kemudian dia berislam. Maka tatkala Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, beliau memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahilladzi anqadha hadzal ghulama minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan pemuda ini dari neraka jahanam. Apalagi tetangga-tetangga yang awam. Ini harus senantiasa dijaga dan diperbaiki hubungan-hubungannya. Dan inilah diantara dari wasiat dan nasihat para asatidah al-fudhala, agar hendaklah seorang al-ikhwah itu senantiasa menjaga adab-adabnya tatkala berinteraksi dengan tetangganya, terkhusus dari kalangan orang-orang awamnya. Sehingga jangan kemudian memiliki pemikiran tidak mau berkawan, berteman, berdekat kecuali dengan seorang ikhwan yang salafi saja. Kepada tetangganya dia tidak mau untuk kemudian mengucapkan salam. Kepada tetangganya tidak mau untuk kemudian diziarahi. Tidak mau untuk kemudian senyum, alasannya dia bukan salafi. Ini pemikiran yang salah, yang kaku. Betapa banyak masyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, bahkan dakwah itu menjadi tercoreng disebabkan karena ulah sebagian islah ikhwah kepada tetangganya, ya kan. Oh, ini pengajiannya si fulan ini kelihatannya orangnya jelek-jelek. Kenapa? Karena tak lihat si fulan ini orangnya demikian dan demikian. Akhirnya menilai sosok seseorang mewakili semua ikhwan yang bermanhaj sebagaimana dirinya. Dan sebaliknya, perbuatan baik seorang ikhwah kepada tetangganya yang awam akan berdampak baik pula kepada dakwah yang diemban di belakangnya. Sehingga seakan-akan seorang itu mewakili semua ikhwan yang lain. Dan itulah di dalam bab bertetangga terkhusus dengan mereka, orang-orang awam benar-benar diperhatikan adab-adabnya dan dijaga hubungan-hubungannya dengan mereka dalam perkara-perkara yang mubah. Di sini Al-Imam Abdul Barakat Al-Ghizzi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dari contoh akhlak yang baik tatkala berinteraksi dengan tetangga-tetangga kita yang kita miliki. Wa minha, di antaranya adalah husnul jiwar, baik tatkala bertetangga. Wa ayya amanaka jaruka fi asbabihi engkau berupaya untuk memberikan rasa aman kepada tetanggamu dan berupaya untuk kemudian menjalankan sebab-sebabnya. Engkau berikan rasa aman kepada mereka dengan tanganmu, tidak engkau sakiti mereka dengan tanganmu. Tatkala mereka mendzalimi, maka hendaklah memaafkan mereka. Engkau juga tidak menyakiti mereka dengan lisanmu. Dengan lisanmu. Sehingga seorang muslim dituntut untuk kemudian senantiasa memberikan rasa keamanan kepada tetangganya. Ini diantara dari yang dianjurkan, diarahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fi nafsihi, apakah berhubungan dengan jiwa mereka? Kalau semisal mereka dalam keadaan kecelakaan atau terancam jiwanya, maka kita dianjurkan untuk kemudian menolongnya, membantunya. Semisal mereka sakit, maka kita dianjurkan untuk kemudian membantu mereka berhubungan dengan jiwanya, mencakup kesehatannya dan keselamatannya. Wa dinihi, demikian pula berhubungan dengan agamanya. Kita berikan nasihat kalau semisal mereka salah dan keliru. Dan yang namanya dakwah ini, ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, tidak hanya bil maqal, tidak hanya sebatas dengan ucapan. Namun dakwah itu juga berhubungan dengan al-ahwal. Jadi keadaan seorang melakukan syariat-syariat Islam, berinteraksi dengan interaksi yang baik, sehingga orang melihatnya, maka secara tidak langsung dia sedang mendakwahi mereka. Seakan-akan dia mengatakan kepada orang yang dihadapannya, seperti inilah seharusnya seorang itu berbuat. Seperti inilah seharusnya seorang itu melakukan satu perbuatan, satu ibadah. Sehingga dia melakukan perbuatannya, melakukan ibadahnya dan dilihat oleh mereka. Ini dakwah bil ahwal. Dia mendakwahi mereka dengan keadaan-keadaan yang dia tampakkan pada anggota tubuhnya. Wa ahlihi, demikian pula kepada keluarga mereka. Wa malihi, demikian pula kepada hartanya. Wa waladihi, dan kepada anak-anak mereka. Sehingga yang dianjurkan untuk berbuat baik bukan hanya kepada kepala rumah tangganya, dalam hal ini ayah mereka, tidak. Kepada istrinya juga mereka punya hak untuk kemudian kita muliakan, kita hormati, kita lindungi, kita berikan rasa aman kepada mereka. harta mereka juga kita jaga, dan anak-anak mereka juga kita menjaganya. Sehingga masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah taala, dengan perkataan al-Imam Abdul Barakat Al-Khizzi rahimahullah taala, kita bisa mengambil faedah bahwasanya perintah untuk seorang muslim berbuat baik kepada tetangganya mencakup semua orang yang tinggal di rumah tersebut. Apabila rumah itu termasuk dari kategori rumah yang dikategorikan sebagai tetangganya, maka berarti semua isi rumah atau semua penghuninya mencakup kepala rumah tangganya, mencakup mungkin neneknya kalau semisal ada neneknya, mencakup pula anak-anaknya, istrinya, dan semua yang tinggal di dalamnya. Ini kita dianjurkan untuk kemudian melakukan perbuatan kebaikan kepada mereka seluruhnya. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah taala. Liqalihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salam, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jarahu bawa'iquhu. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga tetangganya itu merasa aman dari kejelekan-kejelekannya. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga tetangganya itu merasa aman dari kejelekan-kejelekannya. Dalam lafaz yang lainnya atau pada riwayat yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam mengulang kalimat yang pertama, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Maka mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Nabi, "Man? Siapa mereka ya Rasul?" Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Man la ya'manu jarahu bawa'ituhu." Yaitu seorang yang tetangganya tersebut tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekannya. sehingga dalam hadis ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, terdapat anjuran arahan dari Nabi alaihi salatu wassalam agar hendaklah seorang muslim, yang pertama yang hendaklah dia berikan kepada tetangganya adalah memberikan rasa aman terkait jiwa mereka, agama mereka, keluarga mereka, harta mereka, dan anak-anak mereka. Kalau semisal perlu rumahnya kita jaga, ya kita jaga, ya kan? Kalau semisal ada pencuri yang kira-kira mencurigakan, atau ada seorang yang kira-kira mencurigakan, yang terlihat mendekati rumah tetangganya, sementara dia mengenal bahwasanya orang tersebut adalah orang yang baru, bukan termasuk dari kerabatnya, maka perlu untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan, menginterogasinya, dan yang semisalnya. Dan ini termasuk dari sifat-sifat seorang muslim. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan hubungan perbuatan yang baik kepada tetangganya tersebut dengan memberikan perasaan aman kepada mereka, ini termasuk dari tanda-tanda benarnya keimanan mereka. Jangan menjadi seorang tetangga yang bersifat acuh tak acuh atau masa bodoh, tidak berupaya untuk kemudian menjaga mereka, tidak berupaya untuk kemudian menghormati mereka, seakan-akan mereka adalah orang lain yang di mata dan di benaknya adalah sekedar tempat kerjanya dan pulang ke rumahnya. Selesai itu akhirnya rumahnya dipagar, ditutup, kemudian tidak berinteraksi dengan mereka, bahkan tidak kenal, ya kan, siapa nama tetangganya. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Laisa bi mu'minin man yashba'u wa jaruhu ila janibihi tawin." Bukan termasuk dari sifatnya seorang mukmin seseorang yang kenyang sementara tetangganya tersebut di sisinya dalam keadaan lapar. Artinya tergambarkan bahwasanya orang ini adalah seorang yang tidak perhatian dengan tetangganya. Masak banyak, dimakan sendiri dalam keadaan tidak dia berikan kepada tetangganya. Bahkan terkadang sampai sisa basi kemudian dibuang. Tetangga melihatnya. Ini bukan termasuk dari sifat-sifat seorang mukmin. Di sana ada hadis yang selafat semisal dengan ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Anas bin Malik. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bihi." Tidaklah beriman kepada saya seseorang yang tertidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar dan berada di dekat rumahnya dalam keadaan dia mengetahuinya. Sehingga dipersyaratkan dia mengetahui tetangganya itu kelaparan. Mungkin anaknya nangis, tidak ada yang dimakan. Ya mungkin mereka tidak tidur karena menahan lapar. Dan dia tahu bahwasanya tetangganya tersebut memang membutuhkan makanan di malam tersebut. Sementara dia berlimpah makanannya, dia kenyang. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan orang yang seperti ini adalah bukan sifat dari sifat-sifat seorang mukmin. Ini tergambarkan masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah bahwasanya seorang muslim adalah di samping mereka baik berinteraksi berhubungan dengan seorang muslim yang lainnya yang bukan dari tetangganya, mereka juga orang-orang yang melakukan hubungan kebaikan kepada tetangga-tetangganya. Wa qawlihi, demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "La tu'zi jaraka biqitari qidrik." Jangan kamu ganggu tetanggamu itu dengan aroma pancimu. Aroma pancimu. Maksudnya kamu masak dengan masakan yang enak, hey, itu tetangganya cuma nyium saja itu. Waduh, masya Allah ini. Dia makan gulai. Kamu makan apa, Dek? Kerupuk aja, Mas. Terganggu akhirnya. Sabar, mungkin nanti dikasih. Ternyata sampai siang sampai malam enggak dikasih. Nah, ini maksudnya apa namanya? La tu'zi jaraka bi qitari khidrik. Jangan kamu ganggu tetanggamu dengan aroma pancimu. Namun hadis ini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah adalah hadis yang lemah. Hadis yang dhaif. diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman dan dikatakan oleh Ibnu Al-Qattan rahimahullahu taala bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mungkar. Hadis ini adalah hadis yang mungkar. Di dalamnya terdapat seorang rawi yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga tenang. Ya. Bukan kemudian akhirnya ini ternyata boleh ini. Ganggu tetangganya nanti akan masak enak, biar aja syukur. Salah sendiri kemarin ketika dia masak enak enggak bagi-bagi, ya kan sekarang gantian. Nah, ternyata hadisnya lemah. Nah, ini tidak demikian. Walaupun hadis ini adalah hadis yang lemah, akan tetapi maknanya sahih. Artinya seorang muslim dianjurkan untuk kemudian berbagi dengan tetangganya. Dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Apabila engkau ini wahai Abu Dzar memasak maraqah, sesuatu yang berkuah. Marok itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah masakan yang berkuah, akan tetapi dari bahan baku daging. Itu namanya marok. Apabila engkau memakan masakan yang berkuah terbuat dari daging, maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk kemudian seorang itu memperbanyak kuahnya, baru kemudian dibagi-bagi dengan tetangganya. Fa'akfir ma'aha wa ta'ajiranak. Dalam lafaz yang lainnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya ma'asyaral muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firshina satin. Wahai para wanita-wanita muslimat, janganlah ada salah seorang di antara kalian yang menganggap remeh untuk kemudian saling berbagi, berbuat baik kepada tetangga-tetangganya, walaupun dengan firshina satin, secuil apa namanya, kuku seekor kambing. Ya, artinya hanya memasak masakan yang berkuah dari bahan kikil, kemudian dia bagi tetangganya dengan jumlah yang sedikit, walaupun secuil dari kikil yang dimasaknya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan agar seorang muslim berbuat kebajikan kepada tetangganya, dan diantara dari perbuatan kebajikan kepada mereka adalah memberikan rasa aman kepada mereka terkait jiwa mereka, agama mereka, keluarga mereka, harta mereka, dan anaknya. Termasuk diantara memberikan keamanan kepada mereka adalah memberikan kebahagiaan, memberikan kesenangan dengan membagi makanan walaupun dengan nilai yang kecil. Bukan sama sekali makna dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam tersebut adalah seorang muslim membagi tetangganya dengan jumlah yang sedikit. Jangan difahami demikian. Ini Rasul kan menganjurkan agar kita berbagi walaupun dengan daging yang sedikit. Jangan demikian maksudnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya apabila engkau tidak memiliki makanan kecuali dengan nilai yang sedikit itu, maka dibagi mereka. Itu maknanya. Menunjukkan apabila engkau bisa memberikan sesuatu yang lebih, maka berikan. Apabila engkau bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada mereka, maka engkau memberikannya. Sehingga hadis yang disebutkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, la tu'zi jaraka biqitari qidrik, adalah hadis yang mungkar, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wala bilisanika ayyaba, tidak pula engkau mengganggu mereka dengan lisanmu. Kamu jaga lisanmu, tidak menggunjingi mereka, ya kan, tidak menyakiti mereka, tidak pula mencaci mereka, mencela mereka. Apabila mereka melakukan perbuatan yang tidak mengenakan hatimu, maka yang disyariatkan adalah memberikan maaf kepada mereka. Kepada seorang muslim saja yang dia bukan termasuk dari tetangga kita, tatkala dia membolimi kita, tatkala dia menyakiti kita, maka yang dianjurkan adalah memaafkannya. Waliya'fu waliyasfahu, dalam pembahasan yang di atas telah disebutkan, dianjurkan agar seorang muslim memberikan maaf kepada kesalahan-kesalahan saudaranya. Ini saudaranya, seorang muslim yang jauh rumahnya, dari rumahnya, apalagi kepada tetangganya. Wala tahsuduhu fi syai'in min ahwalihi wa fa'alihi, jangan kamu bersifat hasad kepadanya pada sesuatu apapun yang berhubungan dengan keadaan-keadaannya dan perbuatan-perbuatannya. Karena yang namanya tetangga ini rumahnya bersebelahan, ya kan? Rumahnya bersebelahan, dia tahu seperti apa keadaannya. Bahkan perkakas-perkakasnya dia paling mengerti. Berapa jumlahnya? Apa yang baru dibeli? Oh, ternyata dia baru beli kulkas, Mas. Akhirnya hasad. Loh, kok tahu, Dek? Ya itu tadi kelihatan mobilnya lewat. Nah, ini jangan kamu hasad kepada dirinya pada keadaan-keadaan, demikian pula perbuatan-perbuatannya. wa asfiq ala alaihi wa ala ahlihi wa waladihi, dan berbuat lembutlah kepadanya, demikian pula kepada keluarganya, kemudian pula kepada anak-anaknya. Kasyafaqatika ala nafsika wa ahlik, seperti engkau berlaku lembut kepada dirimu sendiri dan keluargamu. Wahfid malahu kahrifzi malik, jagalah harta mereka sebagaimana engkau menjaga hartamu sendiri. Ini ada pertanyaan, bagaimana bila masakan itu untuk dagangan? Untuk dagangan, apakah harus dibagi pada tetangga? Nah, jawabannya ini tergantung dari yang memasak. Ya. Kalau semisal dia punya lebih, maka dibagi lebih afdol. Maksudnya dibagi itu artinya dibagi pada awal. Kalau dia memasak, jangan ada sisa baru dibagi. Jangan ada sisa baru dibagi. Nah, ini maksudnya ini masak dilebihkan, walaupun 5 biji atau 4 biji itu yang afdol. Sehingga memberi itu tidak mesti harus masakan. Kalau semisal itu barang dagangan, kalau semisal engkau mampu untuk kemudian memberikannya, maka diberikan. Maka diberikan. Dan yang paling afdol dari rumah-rumah tetanggamu untuk kemudian engkau prioritaskan adalah yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu. Yang paling afdal untuk kau prioritaskan adalah yang pintu rumahnya itu lebih dekat dengan pintu rumahmu. Kalau semisal punya makanan sedikit, ini tetangganya banyak ini, enggak cukup. Kalau dibagi sedikit-sedikit, maka diprioritaskan yang paling dekatnya. Kalau punya lebih, maka yang lebih dekat dan lebih dekat selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang insyaallah yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum ma akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.